Hadis ke-22. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam faqala ara'aita idza sallaitu al-maktubati wa shumtu ramadana wa ahlaltu al-halala wa harramtu al-harama wa lam ajid ala dhalika shay'an adkhulu al-jannata qala na'am rawahu Muslim. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. Dari Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, bagaimana pendapatmu jika aku melakukan sholat fardu, puasa Ramadan, menghalalkan yang halal, dan mengharamkan yang haram? Aku tidak akan menambah selain itu sedikit pun. Apakah aku masuk surga? Nabi bersabda, ya, diriwayatkan oleh Muslim. Dan maksud aku mengharamkan yang haram ialah menjauhinya. Dan maksud menghalalkan yang halal ialah mengerjakan dengan keyakinan halalnya.